Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk pada penjelasan surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah termasuk dari surat-surat Makkiyah yang turun di fase Makkah, yakni sebelum Hijrah. Surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah kalau dari sisi makna bahasanya, Al-Ghasyiyah sesuatu yang menyelimuti. Namun yang dimaksud di sini adalah Al-Qiyamah, hari kiamat. Sehingga kata Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ya. Kenapa hari kiamat disebut juga dengan Al-Ghasyiyah, sesuatu yang menyelimuti? Karena disebutkan dalam tafsir, ya, Tawsha al-khala'iq bishada'idiha. Karena hari kiamat itu menyelimuti makhluk-makhluk dengan segala yang mengerikan. Jadi kondisi dan keadaan saat itu kondisi yang sangat mengerikan yang menyelimuti makhluk-makhluk saat tersebut. Makanya disebut dengan nama ini Al-Ghasyiyah. Ya. Hari kiamat yang menyelimuti dengan berbagai keadaan yang mengerikan. Nah, itulah secara makna. Kemudian di sini kita akan mulai pada ayat yang pertama. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka, sudahkah atau apakah hataka datang kepadamu haditsu penjelasan tentang Al-Ghasyiyah, hari kiamat yang menyelimuti dengan berbagai macam rasa takut atau yang mengerikan. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan, ya. Golongan orang-orang yang kelak masuk neraka dan golongan yang kelak masuk surga. Datangnya hari kiamat yang mengerikan tersebut adalah sebagai peringatan bahwa di sana kelak akan ada kebangkitan setelah kehancuran, dan kelak akan ada balasan atas amal perbuatan. Oleh karenanya di sini Allah Azza wa Jalla memulai ayat-ayat ini dengan sebuah pertanyaan, hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu penjelasan berita tentang hari kiamat yang menyelimuti dengan berbagai rasa takut yang mengerikan itu, yakni yang kelak berikutnya ada pembalasan-pembalasan terhadap amal perbuatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang celaka di sini. Wujuhul yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada saat itu, wujuhun, wajah-wajah, yawma idzin, pada saat itu khashi'ah, tunduk. Tunduk maksudnya di sini terhina, ya. Khusyuk maksudnya dalam arti tunduk dan terhina karena berbagai amal keburukan yang selama ini dilakukan di dunia. Di hari kiamat ia hanya bisa menyesali atas perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan di dunia, sehingga tampak dia tunduk terhina di hari tersebut karena semua yang akan dihadapinya adalah serba susahan, kesulitan, adab, siksa yang mengerikan, sekali lagi karena amal perbuatannya di dunia yang tidak baik. Amilatun nasibah, amilah, karena para pemilik wajah-wajah tersebut, yakni orang-orang itu, mereka itu berbuat, mereka itu nasibah, dan mereka itu payah. Jadi mereka berbuat, mereka payah, ya, lelah, letih. Namun perbuatan mereka, amalan mereka tidak ada artinya, atau dengan kata lain sia-sia. Ya, jadi di sini ada beberapa penafsiran ulama terkait ayat ini, ayat yang ketiga. Ada yang menyebutkan bahwa ya mereka itu di dunia beramal dan lelah, letih, tapi gak diterima. Kenapa? Karena tidak berdasarkan iman. Berbuat, bekerja, tapi gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran tidak berdasarkan iman yang benar, sehingga amalnya sia-sia. Makanya disebut amilatun nasibatun, beramal dan telah letih. Namun pada ayat berikutnya disebut tasla narun hamiyah, masuk neraka yang panas. Nah, ini menunjukkan sekalipun beramal, berbuat, lelah, letih, tapi tetap masuk neraka karena amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Dan sesungguhnya di sini juga para ulama rahimahullah mengambil pelajaran darinya tentang amalan-amalan ahli bid'ah, ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, jelas tidak diterimanya. Mereka misalnya berbuat apapun, sekalipun sepertinya amalan-amalan yang baik. Orang-orang yang Yahudi, yang Nasrani, yang ahli ibadah, ya ibadah, tapi ibadah tata cara mereka yang sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara mereka ini. Jadi mereka berbuat dan bekerja, artinya beramal, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya lelah saja. Ini kalau orang kafir. Jelas. Tadi saya katakan sebagian ulama mengambil pelajaran dari sini tentang amalan ahli bid'ah. Itu ada kemiripan. Dari sisi mereka juga berbuat, beramal, tapi gak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekalipun banyak amalnya, mungkin menghabiskan sekian banyak tenaga, waktu, dan biaya, tapi gak diterima karena tidak sesuai dengan sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini sangat memprihatinkan ya kondisinya. Alhamdulillah kalau itu sampai terjadi pada diri kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sia-sia seperti itu. Afilatun nasibah. Ya. Kemudian tafsir yang kedua terkait dengan ayat ini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini dalam tafsirnya, ai ta'ibatun min adab tujarru ala wujuhiha wa tarsha wujuhahum an-nar. Mereka berbuat tapi mereka lelah dan letih di neraka, di dalam azab. Ya. Jadi menurut beliau di sini dalam tafsir ini, mereka lelah, lelah itu maksudnya lelah di masa penyiksaan. Lelah di masa penyiksaan. Ya, karena dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut. Mereka bekerja tapi lelah dalam azab. Ya. Itu tafsiran kedua. Ya, baik tafsiran pertama maupun kedua, sesungguhnya di sini ada isyarat-isyarat tadi bahwa ada golongan-golongan manusia yang berbuat, beramal, beribadah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita ya. Pelajaran penting bagi kita, jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Ya, sudah berbuat tapi enggak diterima. Ini kan rugi sekali. Sudah ibadah tapi enggak diterima. Mungkin punya perasaan semasa di dunia, wah, saya sudah ibadah. Merasa sudah banyak, merasa aman, merasa bakal selamat. Ternyata tidak. Nah, ini merugi sekali, ya, merugi sekali. Kita lihat pada ayat berikutnya, tasla narun hamiyah. Mereka memasuki neraka yang panas. Nah, ini kan naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak beramal lalu masuk neraka, ya memang tidak beramal masuk neraka, ya sudah. Memang pantasnya begitu. Atau beramal buruk lalu masuk neraka, ya sudah sepantasnya. Amalnya amal buruk lalu masuk neraka, ya memang sepantasnya. Tapi di sini kalau beramal baik lalu masuk neraka, nah ini kok bisa? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Ternyata beramal baik atau ibadah, namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Nabi sudah ingatkan ya dalam hadis, kata beliau, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa beramal suatu amalan tidak atas dasar perintah kami, maka itu tertolak. Ya. Siapa beramal sebuah amalan laisa 'alaihi amruna, tidak atas dasar perintah kami, ajaran kami, maka itu tertolak. Jadi sekalipun amalnya banyak tapi enggak sesuai dengan ajaran Nabi, maka tertolak. Ini yang kita khawatirkan, ya. Jangan sampai terjadi pada diri kita yang seperti ini. Oleh karenanya betul-betul kita beramal itu perhatikan tata caranya, sudahkah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum. Kemudian kalau sudah sesuai, perhatikan niat kita ikhlas atau tidak. Ya. Kalau kita ikhlas dan sesuai sunnah Nabi, insya Allah akan diterima. Kalau kehilangan salah satu saja, maka tidak akan diterima. Kehilangan ikhlas yang enggak diterima, kehilangan kesesuaian dengan Nabi, tidak sesuai sunnah, juga tidak akan diterima. Ya, na'udzubillah dari kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kemudian firman Allah berikutnya, ya, masih menerangkan tentang golongan ini. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa, tusqa itu artinya diberi minum, ya. Diberi minum, diairi, tusqa, diberi minum. Min 'ainin, dari sumber yang aniyah, yang sangat panas. Ya. Na'udzubillah. Jadi orang-orang di neraka itu makan ya makan, minum ya minum, tapi apa yang dimakan dan apa yang diminum, ternyata yang diminum seperti ini, ainun aniyah, dari sumber yang sangat panas, ya, dari sumber yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di dalam ayat yang lain, di surat Muhammad kalau tidak salah, Allah mengatakan taqatta'a am'a'ahum, sehingga justru ketika minum yang seperti itu, itu memutus-mutus usus, bukannya menyegarkan, menghilangkan dahaga, malah merusak ususnya, jadi terputus-putus karena panasnya. Na'udzubillah. Ya memang ya siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih ya, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, dan tidak memberikan hak-hak Allah, yaitu ibadah kepadanya satu-satunya. Nah ini salah satu azab, minum dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun, mereka tidak punya makanan, ya. Mereka tidak diberi makanan. Laisa lahum ta'amun illa, kecuali min dhari', dari pohon yang berduri. Ya. Dhari', ini pohon yang berduri dan sangat buruk, ya. Jadi makanannya juga seperti itu. Betul-betul merusak, ya. Kalau dimakan justru menyiksa, tambah menyiksa, sehingga tadi ya usus mereka sampai terputus-putus karena makanan dan minuman yang mereka masukkan dalam tubuh mereka yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wala yughni min ju'. La yusminu, tidak membuat gemuk, ya, tidak menggemukkan badan. Wala yughni min ju', dan tidak bermanfaat untuk menghilangkan lapar. Ya, jadi makanan yang justru menyiksa, ya. Tidak memberi manfaat sebagaimana maksud sebuah makanan. Maksud dan tujuan dari sebuah makanan kan ya menghilangkan lapar dan membuat apa? Badan semakin bagus, gemuk, ya. Tapi dua-duanya tidak. La yusmin, tidak membuat gemuk. Jadi badan tetap jadi seperti itu. Tidak mengambil manfaat dari makanan tersebut. Dan juga rasa lapar pun tidak hilang. Na'udzubillah min dzalik. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Nah, inilah golongan yang tersiksa, golongan yang celaka, ya. Datangnya hari kiamat bagi mereka justru semakin mendekatkan mereka kepada azab Allah Azza wa Jalla. Datangnya al-ghasyiyah, hari kiamat, justru bagi mereka sangat menakutkan. Artinya karena semakin mendekatkan mereka kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua, Allah katakan wujuh yauma idzin na'imah. Ya. Kita bisa bandingkan. Kalau tadi wujuh yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah ketika itu tunduk hina karena amal perbuatan mereka yang buruk. Adapun ini wujuh yauma idzin na'imah. Wajah-wajah ketika itu na'imah. Ya. Lembut berseri-seri. Wujuh yawma idzin na'imah. Jadi indah, ya. Indah. Nadratun na'im. Indah wajah mereka itu. Nah, kenapa wajah mereka seperti itu? Berseri-seri, tampak bahagia, ya. Tampak semakin bagus. Ya. Hal ini karena amal perbuatan mereka yang baik ketika di dunia, sehingga mereka di akhirat senang. Allah mengatakan pada ayat berikutnya lisa'yiha radiyah. Mereka terhadap apa yang mereka lakukan selama di dunia, ya, radiyah, ridha. Jadi kalau begitu, ini buah daripada amal mereka semasa di dunia. Karena di dunia itu perbuatannya baik, ya, sa'i li sa'yiha, terhadap amal perbuatan mereka, radhiyah, mereka ridha. Jadi amal perbuatan mereka, kalau begitu amal perbuatan yang baik, amal soleh, amal soleh yang sesuai dengan sunnah Nabi dan didasari dengan ikhlas, ya. Makanya radhiyah, mereka ridha, yakni di akhirat mereka merasa apa, begitu rela dengan amal perbuatan itu, karena dengan itu mereka mendapatkan apa, balasan yang baik, muddakharan mudha'aban, ya. Amal perbuatan itu menyebabkan mereka mendapat balasan yang baik di akhirat, sehingga mereka ridha dengan itu. Li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di surga, di tempat yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fi jannatin 'aliyah. 'Aliyah artinya yang tinggi. Jadi maksudnya apa ini? Tinggi. Ya, surga itu memang di tempat yang tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga di tempat yang tinggi, di a'la illiyin, ya, di atas langit sana. Kemudian tempat-tempatnya bagi para penghuninya, tempat tinggal mereka juga tempat yang tinggi. Ya. Jadi surga, ya, seperti itulah keadaannya. Surga yang tinggi, di tempat yang tinggi, para penghuninya, rumah-rumah mereka juga tinggi-tinggi, begitu. Sebagai balasan bagi mereka atas amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia tersebut. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengarkan di dalamnya laghiyah, kata-kata yang sia-sia. Kalimatul lagwin wa batil. Jadi kata yang sia-sia, yang batil, di surga tidak ada, ya. Apalagi kata-kata yang haram, lebih tidak ada lagi. Bal kulluhum kalamun hasanun nafih mustamil ala zikrillah wa zikri ni'amih mutawatira alaihim wa ala al-adab al-mustahsana bain al-muta'ashirin alladhi yassara al-qulub wa yashrah as-sudur. Jadi memang ucapan mereka ucapan yang baik-baik saja, ya. Ada zikrullah, ada juga yakni omongan-omongan yang mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah, omongan-omongan yang penuh dengan adab sopan santun yang baik di antara mereka. Ya, jadi tidak ada kata-kata yang menyakitkan, tidak ada kata-kata yang menyinggung, tidak ada kata-kata yang jelek, ya, kotor. Yang bagi orang yang beriman ya mengingkari. Jadi adanya kata-kata yang baik-baik saja di dunia, di surga. Nah, ini salah satu kenikmatan surga seperti itu. Tidak ada kata-kata yang sia-sia, apalagi jelek, buruk, menyinggung, yang menyakiti, sudah tidak ada. Ya. Jadi benar-benar nikmat lahir batin, ya, bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Karena kadang-kadang ada orang yang nikmat lahiriahnya, kecukupan makannya, minumnya, fasilitasnya, tapi batinnya tertekan, ya kan? Tersakiti karena suatu omongan, ya, tersinggung sampai enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Padahal semuanya ada. Tempat tidurnya, makannya enak, tapi enggak bisa dia rasakan kenikmatan karena ada kata-kata yang menyinggung. Kata-kata yang tidak baik. Ya. Adapun di surga, fasilitas lahiriahnya sudah luar biasa bagusnya. Batin mereka juga selalu nyaman, nikmat, tidak ada iri dan dengki. Omongan-omongan di antara mereka juga semuanya omongan baik. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang menyinggung. Jadi kenikmatan yang utuh, yang lengkap bagi para penghuni surga. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya, di dalam surga itu ada ainun jariyah, mata air yang mengalir. Nah, ini sungai-sungai di surga, mata air yang mengalir, yang ya bermanfaat dan penuh dengan keindahan. Ya, di dalam ayat yang lain, tajri tahtahal anhar, atau ayat yang lain lagi, tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, bahkan di dalam surat Muhammad disebutkan, ya, anharum min laban, ada juga bahkan sungai dari susu. Ya, anharum min asal, dari madu, ya, dan juga tentu dari air. Jadi semua kenikmatan itu, kenikmatan yang pada puncaknya kenikmatan dan tiada putusnya, ya, selalu berkesinambungan. Fiha sururun marfu'ah, di surga itu juga ada dipan-dipan yang tinggi, ditinggikan, ya. Sururun marfu'ah, dipan-dipan bisa bermakna yang memang tempat tidur, atau dalam tafsir disebutkan al-majalis, tempat-tempat duduk yang ditinggikan, ya. Jadi di situ juga merupakan kenikmatan-kenikmatan yang lain bagi para penghuni surga, dipan-dipan mereka, tempat duduk mereka Allah tinggikan, dan penuh dengan keindahan tentunya dan kenikmatan, ya, penuh dengan keindahan dan kenikmatan, karena memang disitulah Allah berikan balasan bagi orang yang bertakwa. Allah mencintai mereka, Allah ridha kepada mereka. Ya. Wa aqwabun mawdu'ah, dan di sana juga terdapat aqwab, gelas-gelas. Aqwabun, ya, mawdu'ah, mawdu'ah yang diletakkan di hadapan mereka. Jadi ini bisa bermakna gelas-gelas, cangkir dan sejenisnya, atau bejana-bejana, tempat-tempat air, ya, ya seperti itu. Ya, modelnya, wallahu a'lam persisnya. Yang jelas ada tempat-tempat air, ya, yang disiapkan untuk mereka, ya, marfu'ah, apa, mawdu'ah yang dijajar di hadapan mereka, ya, sehingga mereka bebas mau milih, mau mengambil yang mana saja yang disukai. Wa namariku masufa, juga di sana ada namarik. Namarik ini artinya bantal-bantal, ya. Namarik, bantal-bantal yang masufah, dijajar, disandarkan, tersusun, ya, berjajar, ya, yang terbuat dari apa? Minal hariri wal istabrak, dari sutra-sutra, sutra yang tipis, sutra yang tebal. Wa namariku masufah, wa zarabiyyu wa mathuthah. Juga di surga itu ada zarabi, artinya permadani-permadani. Ya. Mabthuthah, yang terhampar, yang dihamparkan. Wa zarabiyyu mabthuthah. Ini juga permadani yang tentunya permadani yang sangat indah, bagus, ya, menarik, dan sangat bisa dinikmati oleh para penghuni surga. Terhampar seluas-luasnya. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat? Ya. Ini ya, mungkin sementara itu dulu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kenikmatan-kenikmatan surga yang akan diperoleh oleh mereka yang punya wujuh yauma idzin na'imah, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang indah, untuk mereka balasan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Ya, jadi kalau itu dari sini kita bisa ambil suatu pelajaran, ya. Ya, pelajaran yang terpenting adalah, ya, agar kita menjadi golongan itu, golongan yang selamat, golongan yang mendapat surga, golongan yang memiliki wujuhun yauma idzin na'imah. Ya, jangan salah menjadi golongan yang wujuh yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah mereka tunduk terhina aja. Ya. Masing-masing ada balasannya. Ya, semuanya kembali kepada amal kita semasa kita hidup di dunia. Semuanya kembali ke situ. Ya. Dan disitulah kemudian Allah Azza wa Jalla merahmati siapa yang Allah rahmati untuk kemudian masuk ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla ridha-Mu, ridha-Nya wa jannatahu dan surganya. Ya, mungkin sementara di sini dulu materi kita, lanjutannya insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Insyaallah.